yang tidak melakukan salat. Tentunya lebih dahsyat wahai kaum muslimin. Namun yang kita angkat pada khutbah kita kali ini adalah menyoroti mereka-mereka yang salat tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Di antara bentuknya adalah dia menyanyiakan salat ditandai dengan dia mengakhirkan waktu salat. Padahal salat adalah a'zamu hukukillah, sebesar-besar hak Allah Azza wa Jalla yang diamalkan oleh manusia secara lahir adalah ibadah salat. Menduduki rukun Islam yang kedua ba'da syahadatain, perihal yang paling pokok pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah. Awal ma yuhasabu bil 'abdi min 'amalihi yaumil qiyamati as-salah, fa in sulha faqad aflah wa anjaha wa in fasadat waqad khaba wa khasar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang pertama kali dihisab dari amalia perbuatan manusia nanti di yaumil qiyamah adalah perkara salat. Apabila salatnya baik maka sungguh dia telah bahagia dan pasti sukses selamat. Tapi barang siapa yang salatnya jelek, dia salat tetapi jelek. Salat tetapi jelek, kata Nabi, faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia telah binasa dan rugi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara makna sahun, lalai dalam salat adalah orang-orang yang mereka tidak tumakninah dalam salat-salat. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan makna as-sahun alladzina la yuqimuna dhahrahum fi ruku'i wa fi sujudi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan tulang rusuk mereka dalam gerakan rukuknya dan juga dalam gerakan sujudnya. Mereka-mereka salat yanqiru akama yanquru al-ghurabud dama, mereka mematuk seperti burung gagak atau burung jalak yang matuk darah. Yang namanya hewan burung ketika dia memangsa, mangsanya adalah tidak dengan pelan tetapi dengan patukan. Begitulah kata Nabi alaihi wasallam, orang yang terkena wail di antara maknanya mereka salat tanpa tumakninah. Begitu cepat dalam ruku dan sujudnya sehingga tidak membentuk salat kecuali sangat cepat sekali. Di luar kaum muslimin ada seorang yang salat di depan Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, maka orang ini salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu menemui Nabi, mengucapkan salam, Nabi pun menjawab salamnya. Rasul kemudian mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusall, kembali lagi kamu ke tempatmu, salat lagi kamu, kamu belum salat. Maka orang ini pun salat kembali di tempatnya, fasalla kama salla, dia salat seperti salat yang pertamanya tadi. Kembali dia mengucapkan salam, maka Nabi membalas salamnya, namun belum mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusall, kembali kamu ke tempatmu, salat lagi kamu, kamu belum salat. Itu terjadi sampai 3 kali. Asy-Syaikh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, la salla alf marrat, kalau dia salat seperti itu 1000 kali salat, maka tidak sah salatnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dituntut untuk mengerjakan salat. Apa pasalnya kaum muslimin? Masalah apa kaitnya kaum muslimin? Yakni masalah dikarenakan dia salat tetapi tanpa adanya tumakninah, tanpa adanya ketenangan pada setiap gerakan-gerakannya,